Assalamualaikum. Aku gak dengar kamu kerepas, saya kira mati. Thank you. mau kemana? Mau jalan dikit. Terima kasih. Thank you. Imam Amin Abdul Azhar beliau mengatakan, wala asalitu al-aisha minu wa li'anhu, wala kana mulkul awfi di kabul ini. Demi Allah, kata Imam Abdul Azhar, hidup tidak akan pernah nikmat, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila aku jauh dari beliau, jauh dari kenal Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kerajaan ini ada di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini القرآن إذا أتى بالرأي إلى الله سبحانه وتعالى إما أن اليوم مولانا عليها يدعو فإذا توبت يجريها الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويغفر كل مثل المعروف ثم نرد بأقوال الله سبحانه وتعالى Thank you.